بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersama di tempat yang berkah, yang mulia, di waktu yang berkah, di waktu duha atau di waktu pagi, dengan tujuan yang mulia insyaAllah menambah ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah dengannya memuliakan kita semua. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-dawa isyafi, penyakit dan obat, atau jawaban yang sempurna untuk memberi terhadap pertanyaan seputar obat yang ampuh atau yang menyembuhkan. Pelajaran kita terakhir adalah halaman 16-17. Ya, halaman 16-17 dengan pasal yang berhubungan seputar syarat-syarat atau langkah-langkah terkabulnya doa. Begitu. Bila mana sebuah doa menggabungkan hal-hal berikut, ada 13 kalau saya tidak salah, maka itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya bacakan. Wa idza, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza jama'a ad-du'a'u hudura al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlubi wa sadafa waqtan min awqatil ijabati as-sittati wa hiya ath-thuluth al-akhir min al-layl وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله ثُمَّ قَدَّمَ ini sudah 9 ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ حَاجَتِهِ التَّوْبَةَ وَالْإِسْتِغْفَارِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَمَلَّقَهُ وَدَعَاهُ وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء ini 12 ya. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. Doa yang mengumpulkan 12 karakter dan ciri apa sarana-sarana tadi itu tidak mungkin ditolak oleh Allah selama-lamanya. La yakadu yurad, nyaris tidak akan ditolak selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tambah yang ke-13. Wala siyama, Ini ujung perjalanan kita yang sebelumnya. Wala siyama, apalagi in sadafal ad'iyata allati akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah. Apalagi lafaz doa yang dia panjatkan dengan 12 langkah-langkah tadi. Doa yang dia panjatkan kepada Allah adalah termasuk doa-doa yang dikabari oleh Nabi SAW bahwa dia doa yang ada harapan diijabahi oleh Allah. Bila doa itu lafaznya diangkat kepada Allah, maka ada harapan dikabulkan oleh Allah. Jadi bukan hanya waktu, bukan hanya tempat, bukan hanya yang 12 doa. Kalimat doanya itu juga ada yang bila diangkat kalimat itu kepada Allah, maka Allah akan mengijabahi doa tersebut. Ya, annaha madhinnatul ijabah au annaha mutadhamminatun lil ismil a'zham. Atau lafaz doa itu terkandung di dalamnya nama Allah yang paling agung. Jadi ungkapan lafaz doa itu digunakan lafaz yang termasuk dalam kategori ismullahil a'zham. Nama Allah yang paling agung. Nanti akan ada contoh-contohnya. Dibawakan oleh Ibnul Qayyim. Ada contoh-contoh lafaz doa yang di dalamnya ada apa? Ismullahil a'zham. Nama Allah yang paling agung. Akan ada contohnya dan ini membutuhkan perhatian khusus dari kita. Kenapa? Karena ini kan tentu akan kita praktekkan. Akan kita coba untuk meminta kepada Allah setelah kita hadirkan 12 sebelumnya. Setelah yang 12 itu sebenarnya sudah paket lengkap. 12 tadi sudah paket lengkap. Bila mana ada pada seorang yang berdoa, maka doanya pasti diijabah oleh Allah. Ditambah lagi dengan menggunakan lafaz yang di dalamnya, yang lafaz itu adalah lafaz yang sangat mungkin Allah mengabulkannya. Karena kata-kata terkadang, sesama manusia sajalah, seseorang meminta dengan cara keras, berilah saya uang. Ya. Dengan ungkapan yang tidak menyenangkan. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar dia tidak diberi. Atau kalaupun diberi, orang yang memberi mengatakan, besok kalau minta, kata-katanya yang lebih bagus ya. Kalaupun diberi, orang yang memberi akan mengatakan, coba Anda meminta seakan-akan memaksa. Ya. Makanya dalam lafaz meminta pun ada aturannya. Ada aturannya. Orang membuat surat permohonan, itu terkadang banyak pujian-pujiannya dengan kata-kata yang paling halus, yang paling sopan, yang tidak ada tanda-tanda bahwa pokoknya bagaimana ungkapan itu mengarah atau menggugah hati, membuatkan hati orang yang diminta permintaan itu kepadanya. Walillahil matsalul a'la. Kepada Allah pun juga demikian. Makanya bila mana dan orang yang paling sempurna dalam memanjatkan kata-kata doa kepada Allah siapa? Nabi SAW. Dia yang pandai memilih kata yang berhak diterima oleh Allah. Ungkapan pujian, cara meminta, memohon, berharap kepada Allah itu yang paling sempurna menyusun kata-katanya. Tidak ada lain kecuali Rasulullah SAW. Makanya tidak ada yang lebih baik bacaan doa daripada doa Nabi SAW. Setelah kitabullah, setelah Al-Quran. Ya. Doa setelah Al-Quran yang paling mulia, yang paling sempurna lafaznya, itulah doa Nabi SAW. Ya. Doa Nabi SAW. Makanya pilih doa-doa yang mazinnatul ijabah, yang kita rasa dengan doa itu Allah tidak akan mungkin tidak memberi. Kemudian yang berikutnya dari poin yang ke-13 ini adalah menggunakan ismullahil a'zham. Allah benar-benar merasa terpuji dengan pujian kita. Menggunakan nama-namanya yang paling mulia, yang paling agung. Nah ini poin yang ke-13. Dan nanti Ismullahil A'zam atau lafaz-lafaz yang kemungkinan besar Allah mengabulkan permintaan kita dengan susunan kata yang luar biasa, akan ada contoh-contohnya. Di antara contohnya, ini pelajaran kita yang baru. فَمِنْهَا مَا فِي السُّنَنِ وَصَحِيحِ بْنِ حِبَّانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْ بُرَيْدَةِ بْنِ الْخُصَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ kata Buraidah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa. Apa isi doanya? Allahumma, ini perhatikan baik-baik. Allahumma inni as'aluka. Ini biasa-biasa saja. Ya, ini normal-normal saja. Normal-normal saja. Inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu. Bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini bentuk permintaannya. Ya, awalnya memang permintaan Allahumma inni as'aluka, ini biasa-biasa, tetapi setelah itu ada kata-kata yang sangat indah, pujian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna, ini yang tawassul. Bi anni asyhadu. Dengan bertawassul menggunakan persaksian saya bahwa engkau adalah Allah. Mengakui bahwa Allah adalah Allah, ini kata-kata yang luar biasa. Sebagai faedah dari Syekh Asim Al-Qaryuti hafizahullahu ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaganya. Mungkin kawan-kawan yang bersama kita, termasuk drivernya, yang pendamping kita juga, selalu mendengarkan kata-kata beliau, Allahu Rabbi, ya, la usyriku bihi syai'an. Ini selalu diungkapannya. Terkadang celah-celah pembicaraan masuk ke mobil, hening suasana, tidak ada yang berbicara, tiba-tiba dia terdengar mengatakan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi, ini kata-kata yang luar biasa. Allahu Rabbi, Allah dialah yang menciptaku, dia yang menguasaiku, dia pemilik yang memiliku, memilikiku. Ya. La usyriku bihi syai'an, tidak sama sekali saya menyekutukan dengannya apapun. Ini kata-kata yang luar biasa. Sering kali, bukan satu dua kali. Ya. Waktu duduk-duduk bersama, di dalam mobil, dalam perjalanan, selalu terdengar kata-kata itu dari beliau. Selain dari zikir-zikir yang lain, tetapi ini yang membawa kita mengungkapkan ini adalah perkataan tadi. Bi anni asyhadu annaka antallah. Saya bersaksi bahwa engkau benar-benar Allah. Apa artinya Allah? Dzul uluhiyah. Kata Abdullah bin Abbas, Qul huwallahu ahadun. Allah itu diambil dari al-ilah. Asalnya al-ilah. Allah asalnya al-ilah. Nanti dirubah-rubah oleh ilmu bahasa Arab, akhirnya menjadi Allah. Asalnya al-ilah, yang artinya yang disembah. Al-ilah artinya apa? Dzul uluhiyah. La ilaha, tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, Allah. Allah itu Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri Subhanahu wa taala. Jadi, bi anni ashhadu annaka antallah. Ya. Ashhadu bi annaka antallah. Ini yang luar biasa dari kalimat yang pertama. Kemudian pengakuan tentang tauhid, la ilaha illa anta. Itu tadi la usyriku bika syai'an atau la usyriku bihi syai'an. لا أشرك به شيئا، maksudnya لا إله إلا أنت. الله ربي لا أشرك به شيئا، artinya لا إله إلا هو. الله ربي لا إله إلا هو. Ini kata-kata memang nampaknya biasa-biasa, tetapi kalau keluar dari keyakinan, akidah dan iman seorang hamba, maka ini kata-kata yang sangat memberikan kekuatan, menenangkan jiwa, melapangkan dada, menjadikan seorang mukmin benar-benar bersama Allah sang penciptanya. Bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya. Kemudian al-ahadus samadu, yang maha esa dan maha samad. Makna samad banyak sekali ya dijelaskan dalam tafsir. Ibnu Katsir membawakan beberapa penafsiran. Yang inti dari samad ini tidak butuh siapa-siapa. Inti dari makna samadiyatu rabbuna, samadiyatu rabbina, adalah dia tidak butuh apapun dan siapapun. Justru semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bergantung kepada Allah. Apapun juga, langit bergantung kepada Allah. Sebesar-besarnya langit bergantung kepada Allah. Karena Allah sekarang ini menahannya untuk tidak bergeser, tidak jatuh. Bumi pun demikian, gunung juga, lautan, samudra, semua makhluk yang ada di alam semesta ini mengharapkan dan membutuhkan Allah Jalla fi'ula. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, semua kalian fakir kepada Allah. Ini yang makna samad. Ya, yang semuanya bergantung kepada Allah. Allah sama sekali tidak butuh siapa-siapa. Makanya penafsiran orang ketika menolak arasy Allah, menolak arasy Allah, menolak Allah istiwa di atas arasy, dengan mengatakan kalau Allah istiwa di atas arasynya berarti Allah butuh arasy. Ini tidak benar. Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh arasy, tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh malaikat, tidak butuh siapa-siapa. Allah Maha Esa, Allah Maha Samad. Justru arasy itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang membutuhkan Allah, langit yang membutuhkan Allah, samudra yang luas, bumi yang terbentang, terhampar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kerdil, yang fakir kepada Allah Jalla fi'ala. Maka kata-kata As-Samad, kalau Ahad jelas esa, esa, esa dengan makna esa yang sebenar-benarnya. Makna esa yang sebenar-benarnya. Apa makna esa yang sebenar-benarnya? Dia satu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Karena kalau dilahirkan berarti dia butuh. Butuh siapa? Butuh orang tua. Kalau melahirkan berarti dia butuh keturunan untuk melanjutkan. Kata para ulama tafsir, andai dia melahirkan berarti dia pasti mati. Jadi esa, ahad itu benar-benar mutlak dalam keesaannya. Seperti yang ditegaskan oleh makna samad. Tidak membutuhkan apa-apa. Sampai arasy yang Allah mengabarkan dia istiwa di atasnya, Allah tidak butuh. Tidak butuh. Hanya Allah kabarkan dia istiwa sesuai dengan yang ia kehendaki. Karena Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. Kalau kita menanyakan kenapa dia berbuat, mungkin muncullah keraguan-keraguan kita. Kenapa Allah istiwa padahal dia tidak butuh arasy? Nah, pertanyaan ini tidak boleh dimunculkan. Kita sikap kita hanya berhenti pada membenarkan berita. Membenarkan berita. Karena berita itu, berita tentang istiwa itu dari siapa? Dari Allah. Allah yang mengabarkan. Lalu kita koreksi beritanya. Ya Allah, engkau memang memberitakan istiwa di atas arasy 7 kali dalam Al-Quran engkau beritakan ya Allah. Tapi saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena kalau kamu istiwa di atas arasmu, sebagaimana yang engkau kabari, maka engkau butuh aras. Siapa yang mengabarkan dia butuh aras? Allah hanya mengabarkan dia istiwa di atas arasnya. Dan dia tidak mengabarkan dia butuh aras. Kenapa kita membuat konsekuensi itu untuk Allah SWT? Berarti kita mengatakan, lisanu halina. Ketika mengatakan engkau butuh, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak esa. Allah tidak Samad. Padahal kita meyakini bahwa Allah Samad. Allah semua bergantung kepadanya. Semua kembali membutuhkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna Samad. Al-Ahadus Samadu alladzi lam yalid wa lam yulad. Di antara makna As-Samad, Al-Ahad dan Samad adalah lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak dilahirkan. Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak butuh apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum semua ada. Ya, sebelum semua ada. Dan semua yang ada setelah adalah ciptaan Allah. Allah yang mencipta. Ya, subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semuanya surat Al-Ikhlas. Menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah Ismullahil A'zam. Dalam riwayat ini. Karena bacaannya sama. Annaka antallah. Allah. Ya. La ilaha illa anta. Ini makna dari Allah itu sendiri. Lafaz Allah. Karena zul uluhiyah. Kemudian al-ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat dalam surat Al-Ikhlas. Yang barusan sebelum kesini saya membahasnya. Di salah satu masjid di dekat rumah. Ya. Bahas tentang surat ini yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, berkumpullah kalian semua. Ini sudah dibahas di sini kalau tidak salah. Oleh Syekh Hasyim Al-Qaryuti. Atau di masjid lain ya, saya lupa. Di Zaid bin Thabit. Ya, di masjid Zaid bin Thabit. Nabi SAW memanggil para sahabatnya, ayo kita kalian kumpul semua, saya akan bacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Para sahabat semangat sekali. Tidak biasa-biasanya Nabi membacakan kita sebanyak itu. Gambaran mereka 10 juz. Ya. Ini kesempatan yang langka. Yang selalu dimimpi-mimpikan oleh mereka. Oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka semua berkumpul. Setelah berkumpul semuanya, ternyata Nabi hanya membacakan apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka heran. Lalu Nabi SAW tegaskan sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad dan seterusnya, ta'dilu thuluthal Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Maksudnya keutamaannya, kemuliaannya, kandungannya. Ya, kandungannya. Ya, kandungannya. Berarti salah satu dari cara meminta kepada Allah yaitu menggunakan pujian yang ada di surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Itu yang di awal surat. Qul huwallah. Huwallah. Antallah. La ilaha illa anta. Ini diambil dari nama Allah itu sendiri. Karena Allah itu artinya dzul uluhiyah. La ilaha illa anta. Al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu sebutkan apa yang kita minta. Apa yang diminta? Minta kelapangan rezeki. Minta jodoh. Minta keturunan. Minta apapun yang kita inginkan dari Allah. Yang penting tidak dosa. Karena kalau walau menggunakan nama yang a'zam ini tapi yang diminta dosa, ya Allah setelah meminta ini as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, agar engkau membangkrutkan saudara saya. Ya. Nah, ini dosa ini. Atau qati'atu rahmin atau rahimin, memutuskan satu rahim, doanya. Ini juga tidak akan dikabulkan oleh Allah walau menggunakan Ismallahil A'zam. Ya. Tetapi dalam urusan dunia apapun juga, apalagi urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan memohon seperti ini. Karena Nabi mengatakan faqal, setelah mendengar orang tadi menggunakan lafaz tadi, Nabi mengomentari, dan ini yang dituju oleh hadis ini. Faqal, kata Nabi SAW, laqad sa'alallaha bil ismil ladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'ya bihi ajab. atau ajaba. Sungguh orang itu, kata Nabi, meminta kepada Allah menggunakan nama yang bila ada yang apabila digunakan ungkapan itu, nama itu dalam meminta, maka Allah pasti memberi. Idza su'ila bihi, apabila Allah diminta sesuatu menggunakan nama itu, maka Allah pasti memberi. Apabila digunakan berdoa kepada Allah nama tersebut, maka pasti Allah mengabulkan. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dengan jalur-jalur yang sangat banyak. Ya. Dan memang ada sedikit perbincangan di dalam sanadnya. Ya, ada perbincangan walaupun dikeluarkan dari jalur yang sangat banyak. Ya. Itu is lafaz yang pertama. Itu umumnya di surat apa? Al-Ikhlas. Tapi diawali dengan permintaan Allahumma inni as'aluka. Sungguhnya ya Allah, sungguhnya saya meminta kepadamu bertawassul dengan ini. Bi anni ashadu annaka antallah. La ilaha illa anta. Al-ahadu samadu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sebutkan apa yang kita minta. Paham? Baik. Yang kedua, berikutnya. Ada lafaz yang lain ya. Wa fi lafzin. Di lafaz yang lain, laqad, ini pernyataan Nabi. Laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam. Dalam lafaz Abu Dawud. Nabi mengatakan kepada orang tadi, sungguh engkau telah meminta kepada Allah menggunakan namanya yang paling agung. Itu surat Al-Ikhlas tadi. Kita lanjutkan. Kata penulis Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa fi sunani wa sahih Ibn Hibban aidan min hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Dari kitab, dalam kitab Sunan, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dari hadis Anas bin Malik. Dari hadis, kalau tadi dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, sekarang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa suatu ketika dia duduk bersama Nabi, annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, duduk bersama Nabi, wa rajulun yusalli, ternyata di situ ada seorang yang sedang salat. Ada seseorang, bisa jadi di masjid ya. Bisa jadi dia dengan Nabi SAW berada di masjid, duduk. Kemudian di situ ada orang yang sedang sholat. Thumma da'a. Setelah sholat, orang tadi pun berdoa. Dan ini menunjukkan bahwa di antara ibadah yang, layak untuk kita dahulukan sebelum berdoa adalah apa? Sholat sunat. Salat sunat ini salah satunya, dan ini bukan hanya perbuatan sahabat, tetapi juga Nabi SAW melakukannya. Di Sahih Muslim, ya, kita sudah pelajari hadis Nabi SAW berjalan dari Awali, kemudian singgah di Masjid Bani Muawiyah, dan di sana dia masuk salat sunat. Salat sunat dua rakaat, kemudian setelah itu dia berdoa. Ya, berarti ini salah satu ibadah yang sangat dianjurkan sebelum meminta apapun yang kita minta kepada Allah Jalla fi'ula. Orang tadi sholat, kemudian dia berdoa. Faqal. Dan dalam doanya dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ini mulai masuk ke ungkapan-ungkapan pujian yang sangat indah untuk Allah. Allahumma inni as'aluka, sama dengan yang pertama. Kemudian yang berbeda di sini adalah berikut ini. Bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Ini juga ada di lafaz yang sebelumnya. المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Nah, itu ungkapan yang mengiringi permintaannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Yang keempat, ya hayyu ya qayyum. Lima ungkapan. Ya, lima ungkapan yang dibaca oleh orang tadi dalam doanya mengiringi permintaannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian dia sebutkan permintaannya. Meminta kepadamu ini seperti yang kita atau yang diinginkannya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan komentar terhadap doanya tadi. Kata Nabi, laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sama dengan komentar untuk hadis yang pertama. Sungguhnya orang ini telah menggunakan dalam berdoanya nama yang mulia yang agung, apabila digunakan meminta kepada Allah, Allah akan mengijabah, dan apabila digunakan berdoa kepada Allah maka Allah akan mengijabah, dan apabila digunakan meminta kepada Allah maka Allah akan memberi apa yang diminta. Ini lafaz yang kedua. Ada perbedaannya? Ada. Kalau tadi surah Al-Ikhlas, ya Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sangat mudah ya, karena dia sudah surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anni Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi la ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, ini sangat mudah ya, cuma mungkin susunan-susunan yang perlu diingat dengan baik. Itu lafaz yang kedua, dan juga lafaz yang diriwayatkan dengan hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian untuk dua hadis tadi, yang pertama dengan yang kedua, ternyata juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa akhrajal hadithaini al-imamu Ahmadu fi musnadihi. Imam Ahmad juga membawakan dua hadis tadi. Ya, dua lafaz ismullahil a'zam digunakan dalam berdoa yang tadi telah kita dengarkan bacaannya. Lafaz yang ketiga. Ya. Ini yang kedua ya. Lafaz yang ketiga dari ungkapan doa yang luar biasa. Wa fi jami'i Tirmidzi. Ya. Wa min hadithi Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau tadi ucapan siapa? Ucapan orang lain. Ucapan sahabat-sahabat. Cuma Nabi yang mengomentari bahwa yang diucapkannya itu adalah doa menggunakan ismullahil azim. Ya, tetapi itu tetap hadis, karena hadis itu bukan hanya ucapan Nabi, bukan hanya perbuatan Nabi, bisa jadi ucapan sahabat tetapi direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini justru perkataan Nabi, ya. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. Nama Allah yang maha agung terdapat pada dua ayat berikut ini. Ya, jadi kalau kita hendak meminta kepada Allah, kita tinggal mengatakan Allahumma inni as'aluk. Ini kita baca ayatnya terlebih dahulu. Ayat yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 163. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahidun لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ya, itu ismullahil azam. Kemudian ayat yang kedua, wa fatihatu ali imran, dan ayat-ayat pembuka pada surat Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini termasuk nama-nama Allah yang maha agung. Jadi kalau kita sekarang gunakan untuk meminta, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti yang diucapkan oleh sahabat-sahabat tadi. Misalnya kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu, ya, atau bi annaka ilahun wahidun, bi annaka antallah ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, atau Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Baru minta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan dua ayat tersebut sebagai cara wasilah menggunakan nama Allah yang agung. Ya, tinggal atau kita dalam bahasa kita, ya Allah, saya memohon kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau ilah yang satu. Sesembahan yang satu, tidak ada ilah selain Engkau yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Atau sungguhnya Engkau Allah yang tidak ada ilah selain-Mu, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, Al-Qayyum. Ya. Bila mana kita bisa menghafal lafaznya, maka lebih mudah dan lebih berkah dan lebih utama. Wallahu a'lam. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Ini yang ketiga dari lafaz yang sangat dianjurkan kita meminta menggunakannya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Kemudian yang keempat, pilih nanti amanah yang lebih mudah untuk menggunakannya dalam berdoa. Wa fi musnadi Ahmad wa sahihi al-Hakimi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari tiga orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim. Kata Nabi, alidhu biya dzal jalali wal ikram. Ya. Ya dzal jalali wal ikram. Ini lafaz yang luar biasa. Wahai zat yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan. Wahai zat yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan. Itu makna ya dzal jalali wal ikram. Kata Nabi, bergantunglah kalian dengan lafaz ini. Lazimilah lafaz ini. Selalulah menggunakan lafaz ini. Kata penulis, kata Ibnu Qayyim, makna alidhu. Dalam perintah Nabi tadi, alidhu. Alidhu, alif berbaris atas, lam berbaris bawah, kemudian dha bertasdid berbaris dhammah. Alidhu. Apa artinya alidhu? Ini perintah Nabi. Kata Ibnu Qayyim artinya ta'allaqu biha. Bergantunglah kalian selalu dengannya. Ilzamuha, lazimilah dia. Maksudnya lazimi apa? Lafaz ya dzal jalali wal ikram. Wa dawimu 'alaiha. Selalulah menggunakan kata-kata tersebut dalam berdoa. Ya dzal jalali wal ikram. Berarti ini yang keempat. Termasuk lafaz yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kelima, wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala. Perhatikan lafaz ini, subhanallah hal azim, subhanallahil azim. Ya, itu lafaz yang perlu kita perhatikan. Sangat pendek ya. Sangat pendek sekali. Subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Ada dua lafaz di sini. Yang pertama subhanallahil azim, yang kedua apa? Ya hayyu ya qayyum. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Adalah Nabi SAW bila mana dibebani oleh urusan. Idza ahammu hammahul amru, diberatkan oleh sebuah urusan, sebuah perkara, maka dia menoleh, mengangkat pandangannya ke langit. Rafa'a ra'sahu ila sama, menengadah ke langit. Ketika ini caranya ya. Setiap ada urusan yang berat, yang menyusahkan kita, memberatkan kita, Nabi SAW mengajarkan kita cara yang luar biasa. Angkat kepala, tolehkan ke langit, tengadahkan ke langit, kemudian apa yang diucapkan? Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, wa idza jtahada fid du'a, bila mana dia dalam kesungguhan berdoa. Dalam kesungguhan berdoa, berharap Allah memberi, maka dia menggunakan lafaz berikut ini. Apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam lafaz yang sudah ada, sudah berlalu ya. Dalam salah satu lafaz yang telah kita pelajari tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini juga selalu diucapkan oleh Nabi bila mana dia benar-benar terbenam di dalam doanya. Ya, maka kata-kata itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Selalu memanggil Allah dengan dua nama yang luar biasa. Makanya dia ada dalam ayat kursi. Ayat yang paling utama dan mulia di dalam Al-Quran. Kemudian, yang keberapa? Lafaz yang keenam yang akan menjadi perhatian besar kita dalam berdoa. Dalam meminta kepada Allah. Ada urutan-urutannya dan sangat mudah bagi kita untuk memilihnya. Yang panjang pun, lafaz-lafaznya mungkin sudah familiar bagi kita. Maka, mari kita biasakan memuji Allah dalam berdoa dengan nama-nama atau dengan lafaz-lafaz tersebut. Wa fihi aidan, maksudnya dalam Musnad Imam Ahmad, Jami' at-Tirmidzi, min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, sama dengan yang tadi. Ya, hadis Anas di sini mengatakan bahwa Nabi bila mana dibebani oleh urusan, disempitkan oleh sebuah perkara, qala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ada tambahannya dari lafaz yang sebelumnya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu saya meminta pertolongan dalam kesempitan. Karena istighatsah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah dalam kesempitan. Ya, berbeda dengan isti'anah. Isti'anah meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan, yang sempit, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Tetapi kalau istighatsah maksudnya itu meminta pertolongan dalam kesempitan. Makanya seringkali diucapkan oleh Nabi ketika dia dibebani oleh sebuah urusan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya. Masih banyak lafaz-lafaz yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk hari ini kita cukupkan ya lafaz-lafaz yang sudah menjadi perbendaharaan bagi kita untuk bisa kita menggunakannya dalam keseharian kita. Ya, ini nama-nama lafaz-lafaz yang istimewa, lafaz-lafaz yang khusus ya, yang bila mana kita menggunakannya dalam berdoa ini sangat luar biasa. Dan apalagi diceritakan tentang momen-momen di mana Nabi menggunakan lafaz-lafaz tersebut, apalagi dalam suatu hal yang memberatkan, menyempitkannya, dia selalu menggunakan lafaz ya hayyu ya qayyum ditambah dengan birahmatika astaghits. Wallahu taala alam ya, wa sallallahu wa sallam wa baraka وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.